Islam berkumpul yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ilmu Islam yang mencakup dari Nabi Muhammad hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan membahas tentang dasar-dasar dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengundang kita istilah dari hadis. Ya, diberitahukan kepada seluruh santri madrasah rahimahullah wa rahimahumullah, diharapkan sekali lagi panitia mengingatkan untuk seluruh peserta kajian diharapkan memarkirkan kendaraannya dengan rapi dan baik. Ya, sekali lagi untuk seluruh peserta diharapkan memarkirkan kendaraannya dengan parkir yang baik di tempatnya yang sudah disediakan. Selanjutnya diharapkan untuk seluruh peserta jangan meninggalkan sampah di masjid. Harap sampah-sampah yang kita pakai di sini diharapkan untuk sebelum meninggalkan masjid untuk dibuang di luar dulu. Selanjutnya untuk peserta kajian diharapkan mengisi absensi yang baik santri maupun non santri, silakan mengisi absensi. Untuk yang Ahmad absen berada di tangga bagian selatan, silakan bisa diambil. Sekali lagi untuk yang Ahmad absen berada di bagian selatan. Dan diharapkan kepada santri-santri yang berada di bawah Allah untuk memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, silakan dibenarkan baik-baik, disimak dengan baik-baik dan dicatat dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustaz. Insyaallah yang akan mengisi materi pada kesempatan kali ini ialah Al-Ustaz Omar Omar Nasir Bidamdallahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustaz Rahman Hafizullah Ta'ala, kami persilakan Muryata Fadol Masyukurah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk hadir di majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita semuanya untuk mengamalkannya dan menjadikan semua amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk istiqamah di atas jalannya, dan menjadikan akhir dari kehidupan kita adalah husnul khitam atau husnul khatimah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi yang mulia ini insyaallah dalam 2 hari kita akan kaji bersama satu kitab dalam mustalah hadis atau ilmu hadis, yaitu kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah, sebuah kitab mustalah yang ringkas dalam bentuk manzumah, dalam bentuk baik-baik. Dan kelebihan dari kitab ini adalah kitabnya atau manzumahnya itu sangat ringkas dengan bahasa yang mudah, dan juga cakupannya yang begitu luas. Iya, ini buat tongkrongan cocok. Alhamdulillah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Kitab yang kita bahas ya, kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah, dan disyarah secara ringkas oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari Abdul Harith Hafidhahu Ta'ala, di mana syarah beliau pun demikian, beliau memberikan syarah dengan ringkas, tetapi cukup ia untuk memberikan penjelasan dari mantumah yang ada, dan beliau menyebutkan beberapa catatan, ya, menyebutkan beberapa catatan atau ta'lim terkait dengan mantumah, karena dalam beberapa mantumah itu, ya, dalam beberapa bait itu ada yang kurang lengkap atau kurang sempurna sebagaimana yang ada di dalam ilmu mustalah, sehingga apa yang antum pegang kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah 'ala Al-Manthumah Al-Baiquniyah, insyaallah ini kitab untuk pemula yang bagus sekali, ya, alhamdulillah memudahkan kita semuanya untuk memahami mustalah dari dasarnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki kitab Ta'liqat Al-Athariyah, sedikit kita mengenal perjalanan ilmu mustalah, ya. Perjalanan ilmu mustalah. Bagaimana perkembangan ilmu mustalah? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada, ya, ilmu hadis atau ilmu mustalah. Karena keadaan para sahabat, mereka adalah para perawi yang terpercaya. Mereka adalah perawi yang thiqah. Jami' as-sahabat thiqah, ya, bahwa semua sahabat itu thiqah. Apa itu thiqah? Thiqah itu adil dan kuat hafalannya atau bagus hafalannya. Itu thiqah. Maka tentang keadilan para sahabat, ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa para sahabat semuanya adil. Para sahabat semuanya adil, sahabat udul, ya. Sahabat semuanya adil. Makanya tatkala Rasulullah SAW masih hidup bersama dengan para sahabat, tidak ada di sana perawi yang ditolak, ya. Perawi yang ditolak artinya belum ada disiplin ilmu riwayat, sehingga sebagian sahabat diterima riwayatnya sedangkan yang lain tidak. Yang demikian tidak ada di zaman Nabi SAW. Kemudian setelah wafatnya Nabi SAW, masuklah di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian di zamannya Utsman bin Affan, disinilah mulai awal terjadinya perpecahan, terjadinya khilaf, dan puncaknya itu ada di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana di sana ada para orang Rafidhah, di sana ada Khawarij, dan di sana ada kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disitulah awal terjadinya kebutuhan terhadap riwayat, kebutuhan akan kepastian sebuah riwayat, apakah itu sahih atau tidak. Jika itu diriwayatkan oleh seorang ahli sunnah, maka diterima hadisnya, dan apabila itu datang dari selain ahli sunnah, dari khawarij, dari rafidah atau syiah, syiah, maka itu tidak diterima. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan awal-awal adanya ilmu mustalah itu masih tergabung di dalam kitab-kitab yang pertama seperti kitab Al-Umm, kitab Ar-Risalah. Disitulah awal mula kaidah-kaidah dalam ilmu hadis, dalam mustalah hadis itu muncul, tapi masih belum dikumpulkan dalam sebuah kitab, masih tersebar di sana sini. Selanjutnya, yaitu yang dikenal sebagai kitab mustalah hadis yang pertama adalah kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bain Ar-Rawi Wal Wa'i, yang dikarang oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ibnu Khalad Ar-Ramahurmuzi. Ini kitab ustalah yang sudah dibukukan dalam sebuah kitab, ya, ilmu hadis yang dibukukan dalam sebuah kitab dikarang oleh Ar-Ramahurmuzi, yaitu kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil. Al-Muhaddits Al-Fasil. Beliau wafat di tahun 360 Hijriah. 360 Hijriah. Berarti ustalah mulai dibukukan dalam sebuah disiplin ilmu yang telah dibukukan tersendiri, terpisah dari ilmu yang lain ini di abad keempat, 300 di abad keempat, ya. Dan beliau Ar-Ramahurmuzi wafat di 360 Hijriah. Selanjutnya kemudian berkembanglah ilmu tersebut, diawali dengan Al-Muhaddits Al-Fasil. Berikutnya saya bacakan secara sekilas. Ma'rifatu Ulumil Hadith, kitab Ma'rifatu Ulumil Hadith karya Al-Imam Al-Hakim An-Nisaburi. Ya, beliau wafat di tahun 405 Hijriah. Kemudian kitab selanjutnya Al-Mustakhraj 'ala Ma'rifati Ulumil Hadith karya Al-Asbahani. Beliau wafat di tahun 430 Hijriah. Selanjutnya kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Ini saya sebutkan urutan-urutan tahunnya, ya, biar tergambar sama antum perjalanan ilmu mustalah. Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, di mana beliau wafat di tahun 463 Hijriah. Selanjutnya Al-Jami' li Akhlaqi Ar-Rawi wa Adab As-Sami'. Al-Jami' li Akhlaqi Ar-Rawi wa Adab As-Sami', yang mana ditulis juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi sebagaimana disebutkan sebelumnya. Beliau wafat di 463 Hijriah. Kitab selanjutnya adalah kitab Al-Ilma, Al-Ilma ila Ma'rifati Usul Riwayah wa Taqyid As-Sama karya Al-Qadhi Iyad, wafat di tahun 544 Hijriah. Selanjutnya kitab Mala Yasa'ul Muhadditsu Jahluhu, Mala Yasa'ul Muhadditsu Jahluhu karya Abu Hafs Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji, wafat di tahun 580 Hijriah. 580 Hijriah. Kemudian muncul kitab yang menjadi rujukan para ulama hadis, yang nama kitabnya adalah Ulumul Hadis. Kitab Ulumul Hadis, atau yang sering diistilahkan dengan nama kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah. Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, beliau wafat di tahun 643 Hijriah. Dan inilah awal mula, puncak dari matangnya ilmu mustalah ada di zamannya Ibnu Salah, dalam kitab beliau Muqaddimah Ibnu Salah atau kitab Ulumul Hadis. Jadi boleh disebut dengan Muqaddimah Ibnu Salah, boleh disebut dengan kitab Ulumul Hadis. Kemudian para ulama yang datang setelahnya semuanya mengikuti mustalah hadis yang dikarang oleh beliau Ibnu Salah. Ya, ulama yang datang setelahnya itu semuanya mengikuti urutan yang disebutkan oleh Ibnu Salah. Apa kitab selanjutnya? At-Taqrib wa Taisir li Ma'rifati Sunanil Bashir karya Al-Imam An-Nawawi. Beliau wafat di 676 Hijriah. Selanjutnya kitab Tadribu Ar-Rawi, ya, kitab mustalah yang lebih tebal, ya, biasanya cetakannya itu 2 jilid. Ini yang dipelajari di kuliah hadis di Madinah, di Fakultas Hadis, selama 4 tahun belajar mustalah dengan kitab ini, Tadribu Ar-Rawi, 2 jilid, ya, Tadribu Ar-Rawi. Fi Syarhi Taqrib An-Nawawi, ini syarah dari At-Taqrib Al-Imam An-Nawawi. Dan pengarang dari Tadribu Ar-Rawi adalah Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti yang wafat di tahun 911 Hijriah. 911 Hijriah. Jadi nanti kalau antum sudah mempelajari Mantumah Baikuni, ya, kemudian mustalah yang di atasnya lagi sampai pada tingkatan yang lumayan mendalam dalam mustalah adalah ini, Tadribu Ar-Rawi, syarah dari Taqrib An-Nawawi. Selanjutnya kita Nadmu Ad-Durar fi Ilmi Al-Athar. Nadmu Ad-Durar ini juga sama bentuknya mandhumah, ya, mandhumah yang dikarang oleh Abdurrahim bin Al-Husain Al-Iraqi, Al-Imam Al-Iraqi rahimallahu taala, di mana beliau wafat di tahun 806 Hijriah. 806 Hijriah, Al-Imam Al-Iraqi dalam kitabnya Nadmu Ad-Durar fi Ilmi Al-Athar. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kitab selanjutnya adalah Fathu Al-Mughith. Nama kitabnya Fathul Mughith. Fathu Al-Mughith fi Syarh Al-Fiyati Al-Hadith. Al-Imam As-Sakhawi rahimallahu taala, beliau mensyarah kitabnya Al-Imam Al-Iraqi sebagaimana dalam pelajaran Nahwu. Di sana ada Alfiyah, siapa? Alfiyah Ibnu Malik. Antum belajar belum? Belum ya. 1000 bait, ya, 1000 bait terkait dengan Nahwu. Namanya Alfiyah Ibnu Malik. Ya, dan itu kalau dalam pesantren tradisional, ya, pesantren tradisional itu dihafalkan. Ya, dihafalkan. 1000 bait tersebut dihafalkan, kemudian ya makanya mereka-mereka pintar-pintar nahwu, kenapa ya? Karena hafal Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik. Kalau dalam ilmu mustalah bukan Alfiyah Ibnu Malik tapi Alfiyah Iraqi. Alfiyah Al-Imam Al-Iraqi. Tadi yang namanya Nadmu Ad-Durar fi Ilmi Al-Athar. Nadmu Ad-Durar, nama lainnya adalah Alfiyatu Al-Iraqi. Nama lainnya adalah Alfiyah Al-Iraqi. Dan Alfiyah Al-Iraqi ini beliau mengambil sebagaimana saya sebutkan tadi, mengambil dari apa yang ada dalam Muqaddimah Ibnu Salah, karya Imam Ibnu Salah. Karena setelah munculnya kitab Ulumul Hadith karya Ibnu Salah atau yang disebut tadi Muqaddimah Ibnu Salah, itu kemudian muncullah kitab-kitab setelahnya, semuanya merujuk kepada Muqaddimah Ibnu Salah. Di antaranya adalah Alfiyah Iraqi, itu rujuknya kepada Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian dibentuk dalam bait yang berjumlah berapa? Yang berjumlah 1000 bait terkait dengan ilmu mustalah. Disebut dengan Alfiyatul Iraqi. Dan itu disyarah oleh Al-Imam As-Sakhawi. Ya, Alfiyatul Iraqi disyarah oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya tadi Fathul Mughith. Fathu Al-Mughith fi Syarhi Alfiyati Al-Hadith. Beliau wafat Al-Imam As-Sakhawi 902 Hijriah. Kemudian setelahnya datang kitab mustalah yang ringkas namanya Nukhbatu Al-Fikar. Nukhbatu Al-Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Azhar. Siapa yang mengarang? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang mengarang adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau wafat di 852 Hijriah. Dan ini termasuk ringkasan dalam mustalah, ya, sebuah kitab yang sangat ringkas. Antum merujuk nanti setelah antum pelajari mantumah baikuniyah, antum merujuk pertama yang antum merujuk ini Nukhbatu Al-Fikar. Antum baca mustalah hadis tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Baru kemudian datanglah kitab kita ini Mantumah Al-Baikuniyah. Al-Mantumah Al-Baikuniyah yang dikarang oleh Umar bin Muhammad Al-Baikuni. Ya, sebagian menyebutnya namanya bukan Umar tapi Taha. Ya, ada yang bilang Taha, ada yang bilang Umar, khilaf, ya, namanya pengarang Mantumah Baikuniyah. Beliau wafat di 1080 Hijriah. 1080 Hijriah. Kalau dari sekarang sekitar berapa tahun yang lalu? Sekarang 1438, ya. Kurangi 1080, ya, 400 kurang dikit gitu ya, 300 sekian tahun yang lalu dikarang kitab kita ini Al-Mantumah Al-Baikuniyah. Dan kemudian ada kitab yang datang setelahnya, diantaranya adalah Qawa'idu At-Tahdits, kaidah-kaidah di dalam hadis, yang dikarang oleh Jamaluddin Al-Qasimi di tahun 1332 Hijriah. 1332 Hijriah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, inilah perjalanan ilmu mustalah. Jadi tergambar oleh antum ketika nanti antum belajar mukhtamah baik kuniyah, nanti antum bisa baca Nukhbatul Fikar, kemudian antum bisa baca Muqaddimah Ibnu Shalah dengan syarahnya. Ya, setelah itu naik lagi dalam Tadribur Rawi, dan puncak dari ilmu mustalah ada di Alfiyah Al-Iraqi, sebagaimana puncaknya ilmu nahwu ada di Alfiyah Ibnu Malik rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita masuk dalam pembahasan kitab kita At-Ta'liqat Al-Athariyah 'ala Al-Munqumah Al-Baikuniyah. Di mana bait kita bukan 1000 bait ikhwan ya. Berapa bait dalam Al-Munqumah Al-Baikuniyah? Ada berapa? Ada 34 ya, sedikit sekali. Berapa 30? 34 ya, tidak banyak, 34 bukan 1000. Jadi ya hendaknya untuk semuanya hafalkan ya. 34 masa enggak hafal. 1000 saja harusnya dihafal gitu ya. 1000 harusnya dihafal lah, kok 34 tidak dihafal. Dihafal yang benar-benar ngelotok ya, kayak hafalan Al-Fatihah. Ya, jadi benar-benar dasar dalam ilmu mustalah antum punya. Syukur ditambah nanti dengan beberapa catatan yang disebutkan nanti oleh Syekh Ali Hasan. Beliau mengambil dari mantumahnya Abdus Sattar ya. Insyaallah kita akan kaji. Di dalam mukaddimah Syekh Ali Hasan, beliau menyebutkan beberapa catatan bahwa di cetakan yang ketiga beliau menyebutkan ada beberapa catatan dari gurunya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kalau di buku saya itu halaman 7 ya. Di buku saya ini halaman 7. Itu beliau menyebutkan bahwa ta'liqat disodorkan kepada beliau. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala memberikan beberapa catatan. Nadhara fiha wa aslaha minha wa wada'a isyarat 'indah. Ya, beliau melihat kitab ini, beberapa diperbaiki dan beberapa memberikan arahan-arahan ya. Kemudian di Tab'ah Tsaniyah di halaman 9 beliau menyebutkan bahwa kitab kita ini adalah kitab yang dengan syarah ringkas. Syarah dari Syekh Ali Hasan itu dengan ringkas ya, kalau ta'liqat Al-Athariyah. Akan tetapi beliau punya syarah yang luas, syarah yang lebih luas dari ini untuk mantumah baikuniyah. Beliau sebutkan nama kitabnya adalah Tanwiru Al-Afidah ya, di halaman 9 Tanwiru Al-Afidah Az-Zakiyah. Ya, itu bisa merujuk kitab ini, Tanwiru Al-Afidah Az-Zakiyah. Ini yang syarah yang luas ya dari Syekh Ali Hasan terkait dengan mantumah Al-Baikuniyah. Nanti bisa dirujuk ya, setelah paham syarah yang ringkas ini nanti antum bisa merujuk pada syarah yang luas, yaitu dalam kitab beliau, kitab Syekh Ali Hasan Tanwir Al-Afidah Az-Zakiyah. Kemudian dalam mukaddimah cetakan pertama ya, beliau menyebutkan tentang perjalanan ilmu hadis. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang tujuan daripada mantumah ini adalah mensyarah mantumah ini ya, dalam rangka untuk punya andil dalam ilmu hadis ya, maka beliau mensyarah ini dan memudahkan untuk para thullabul ilm, dimudahkan dengan syarah yang beliau tulis. Kemudian beliau menyebutkan di sini ma'a idhafati ba'di al-mustalahat ilaiha, dan saya tambahkan beberapa istilah yang disebutkan oleh Dr. Abdus Sattar Abu Budda ya, di halaman 11 akhir. Dan beliau adalah ya muqarrir Musu'atu Al-Fiqhil Islami di Kementerian Wakaf Kuwait ya, Kementerian Wakaf Kuwait. Siapa itu? Abdus Sattar Abu Budda. Dan beliau memberikan beberapa catatan terkait dengan mantumah yang ada dalam mantumah baikuniyah, nanti kita akan lihat. Taib ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, sedikit mengenal biografi Al-Imam Al-Baiquni. Siapa beliau? Huwa Asy-Syaikh Taha, halaman 13 ya. Taha bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni. Taha bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni. Sedangkan tadi dalam buku yang kita baca tadi bahwa beliau adalah Umar bin Muhammad ya. Jadi namanya sebagian menyebutnya bahwa beliau itu Umar, sebagian menyebutnya Taha. Bagaimana penjelasan dari Syekh Ali? Muhaddisun usuli, beliau seorang ahli hadis dan seorang ahli usul, usul fikih. Kana hayyan qabla 'am, ya, beliau hidup sebelum tahun 1080 Hijriah atau 1669. Dan beliau punya kitab Fathu Al-Qadir Al-Mughith fi Ilmi Al-Hadith. Kultu, maka penjelasan dari Syekh Ali, suara saya jelas tidak ikhwan? Jelas tidak suara saya? Dengan tabrakan dengan suara motor di luar, jelas tidak? Agak ya? Kalau jujur, agak atau jelas? Jelas insya Allah ya, gak apa-apa, konsen, tetap konsen ya. Saya berusaha pelan-pelan biar nyambung ya dengan keadaan juga ya. Insya Allah selesai, antum tenang aja, insya Allah selesai ya. Biasalah 2 hari soalnya, kalau sehari kayaknya agak ngebut ya. Kalau 2 hari insya Allah bisa selesai insya Allah. Syekh Ali mengatakan, zakara ba'du ulama'il hadith annas man nazim huwa Umar bin Muhammad. Sebagian ulama hadis menyebutkan bahwa pengarang kitab Mampu Membaikuni yaitu adalah Umar bin Muhammad, bukan Taha bin Muhammad. Walakin al-Ustaz Kahala, ya, seorang ahli hadis, Profesor Kahala, beliau meyakinkan bahwa namanya adalah Taha. Sedangkan Az-Zarkali, al-Ustaz Az-Zarkali, beliau ragu. Beliau mengatakan Umar atau Taha. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ini mengenal sedikit tentang pengarang ya. Siapa? Al-Imam Al-Baiquni. Sebagian menyebutnya namanya adalah Taha, sebagian menyebut namanya Umar. Tapi catatan, nama Taha itu boleh tidak ikhwan? Memberi nama anak dengan Taha, Yasin, Alif Lam Mim, boleh tidak? Ya, ini termasuk yang dihindari ya, yang makruh ya. Yang makruh. Kenapa? Karena itu nama-nama surat, huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Shad, Kaf Ha Ya Ain Shad, Yasin, Qaf Nun dan banyak sekali ya. Ya. Tapi sebagian orang memberi namanya dengan nama itu, ada yang Toha, ada Yasin, ada apa lagi? Ya. Itu bagaimana? Ternyata tidak disunnahkan. Antum bisa baca dalam Tasmiyatul Maulud Kutayyib, kitab kecil namanya Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Kitabnya ringkas disebutkan nama-nama yang paling disunnahkan mana, kemudian urutan setelahnya yang mana, kemudian nama-nama yang dibolehkan, nama yang makruh, nama yang diharamkan. Ya, kaidah-kaidah disebutkan secara ringkas dalam kitab tersebut Tasmiyatul Maulud. Ya, ini saya ingatkan kenapa, karena nama beliau antara Umar dengan Taha. Oh, berarti kasih nama Taha boleh gitu ya. Mungkin itu berkaitan dengan kebiasaan di masa lalu ya, di zaman dahulu, zaman beliau hidup mungkin masih biasa pakai nama tersebut. Tapi ternyata tidak demikian gitu ya. Selanjutnya di halaman 14 disebutkan di situ syarah Manzumah Baiquniyah. Ternyata itu syarahnya banyak sekali. Ya, ternyata syarahnya itu banyak sekali. Dan ini yang disebutkan ikhwani wa akhwati fillah azza wa jalla. Ini disebutkan kalau kita lihat bahwa kitab ini ditulis sudah lama sekali ya oleh Syekh Ali, Beliau sebutkan ada 15, ada 15 syarah. Kalau kita lihat sekarang mungkin jumlahnya sudah puluhan, sudah banyak sekali. Jadi tahunnya beliau, nanti bisa lihat di mukadimah yang kedua saja, itu di tahun 1412 Hijriah. Ya berarti sudah 26 tahun yang lalu ya. Di mukadimah yang kedua itu 26 tahun yang lalu itu ditulis mukadimah. Berarti cetakan pertama sebelumnya. Ya. Itu saja yang beliau tulis syarah dari Mu'tamar Baiquniyah. Karena saking bagusnya kitab ini, itu syarahnya banyak sekali. Nanti bisa lihat ada syarah An-Nukhbah, An-Nabhaniyah, Syarh Az-Zurqani, Hasyiyatu Al-Ajhuri, kemudian As-Sahl Al-Musahhal, Taqrirat As-Saniyah, Syarh Al-Ghamrawi, kemudian Syarah Abdullah Sirajuddin, Az-Zahrah As-Samiyah, Al-Bahjah Al-Wasiyah, Al-Urjun Syarh Manzumah Al-Baikun, Syarh Al-Badiri Ad-Dimyati, Syarh Al-Hamawi, Syarah Muhammad bin Uthman Al-Mirghani, Syarah Ibnu Ma'dan, Syarah Al-Baltani, dan seterusnya banyak sekali syarahnya. Ikhwani fillah azaniyallahu iyyakum. Di nomor 7 itu ada syarah Abdullah Sirajuddin ya, Sirajuddin. Sama juga ini dalam tadi kitab tadi Syekh Bakar Abu Zaid Tasmiyatul Maulud ya. Semua yang dinisbatkan kepada ad-din, nama yang disandarkan kepada ad-din termasuk nama yang makruh ya. Syamsuddin, Komaruddin ya, itu nama yang makruh. Ya, jadi kalau nama yang makruh kecuali itu bukan nama tapi itu julukan. Kalau julukan iya, orang-orang dahulu itu julukan. Jalaluddin As-Suyuti maka disebut tafsir Jalalain, dua-duanya Jalaluddin. Tapi itu julukan bukan nama. Syekh Al-Albani itu namanya siapa? Muhammad namanya. Nasiruddin itu julukannya, pembela agama, Nasir, penolong agama. Itu julukan beliau. Tapi nama beliau Muhammad. Nama beliau Muhammad. Ya, ini sedikit saya ingatkan biar antum merujuk tadi ya kitab tipis tadi namanya Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar Abu Zain, antum baca biar tahu persis. Antum sudah dewasa semua, mungkin akan ditanya keluarga kasih nama yang baik seperti apa misalnya. Ya, kayak saya sering sekali ditanya keluarga ini, Ustaz kasih nama yang bagus mana, Ustaz punya nama ini bagaimana Ustaz? Ya, kita harus tahu kaidah-kaidahnya biar benar ya, jangan salah. Wah, ini keren namanya. Wah, ini namanya gaul misalnya. Ya enggak apa-apa asalkan syar'i, enggak apa-apa. Asalkan syar'i. Ya, tapi bukan sembarangan, bukan ngawur ya. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjut. Itu di halaman 16-17. Antum bisa baca tidak tulisan seperti itu? Halaman 16-17, bisa baca enggak? Ini tulisan para ulama salaf kita, para pendahulu kita. Berarti Imam Al-Baiquni di tahun dari Al-Imam Al-Baiquni tadi ya sekitar 300 tahun lebih yang lalu. Ya kalau kita baca tulisan mereka itu belum ada pulpen kecil-kecil seperti kita ya. Ya mereka pakai tinta dicelupkan, tulis, celupkan lagi, tulis lagi ya. Seperti ini hasilnya. Ini namanya makhtutah, masih tulisan tangan. Ya makhtutah. Dan ternyata yang seperti ini banyak sudah diusung ke Eropa ya. Yang seperti ini maka banyak sekarang kalau para penulis ya, yang di magister, yang di doktorat ya, yang ambil S2, S3 di Timur Tengah, itu penelitian mereka ambil dari mana? Yang ambil dari Eropa, ambil dari luar negeri karena sudah diangkut zaman peperangan dulu ya, diangkut semua oleh mereka, dicuri karena tahu ilmu Islam waktu itu Islam paling jaya. Negeri lain semuanya berada dalam kerendahan semua, maka tahu itu satu yang mulia dibawa semua oleh mereka. Sehingga sekarang kalau mau ngambil itu harus beli dari sana. Ngopi per lembarnya harga berapa baru kemudian dikirim ke kita. Masya Allah. Ya. Tulisannya seperti ini. Anda bisa lihat. Enggak ada harokatnya. Anda bisa baca di awal itu abda'u bilhamdi musallian ala. Anda lihat abda'u alifnya, hamzahnya hamzah qat, tidak ada hamzahnya. Abda'u dua-duanya harusnya ada hamzahnya. Tapi kalau orang Arab baca begini, ya, talibul ilm, ulama tahu ya, paham ya. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya, nanti bisa baca di sini. Jadi sedikit mengenal, oh ternyata kitabnya para ulama terdahulu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada tulisan itu belum dicetak, contohnya tadi syarah yang ke-8, syarah yang ke-8 di halaman 14 itu Az-Zahra As-Samiyah di Syekh Khalid Al-Jazamati makhtut, ya, ditulisnya di akhir wa huwa makhtutun. Apa maksudnya makhtut? Masih tulisan tangan, belum dicetak. Makhtut. Masih tulisan tangan, masih makhtut. Kemudian Syekh Ali menyebutkan ahammiyatu al-isnad. Ini penting kita baca, ikhwan. Ahammiyatu al-isnad. Pentingnya sanad. Apa bedanya isnad dengan sanad? Sama ya. Sama. Boleh disebut sanad, as-sanadu boleh, al-isnadu boleh. Al-isnad khasisatun fadilatun li hadhihi al-ummah. Kekhususan dan keutamaan untuk umat ini. Walaysa li ghairiha minal umamis sabiqah. Dan sanad tidak dipunyai oleh umat-umat yang terdahulu. Li'anna lahu qimatun kubra fi dinillah. Karena sanad memiliki kedudukan yang besar di dalam agama Allah. Walihada summiyatil ummatul islamiyah ummatul isnad. Makanya umat Islam dijuluki dengan ummatu al-isnad, umat yang memiliki sanad. Yahudi, Nasrani, Majusi punya sanad tidak? Tidak ada. Atau umat yang terakhir sebelum Islam, ya, yaitu umatnya Nabi Isa alaihissalam. Umatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka ada sanad tidak? Tidak ada. Bahkan Injil ditulis itu kapan? Itu 5 abad setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. 500 tahun setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam itu baru ditulis. Terus yang terjadi apa selama 500 tahun? Ada perubahan tidak terhadap Injil? Tentunya itulah sifat ya, karakter dari Injil yang terjadi perubahan-perubahan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya sebutkan umat Nabi Isa alaihissalam tidak boleh disebut Masihi, ya. Tidak boleh disebut Masihi. Ini orang-orang Masihi, ya. Sebagaimana orang-orang Yahud tidak boleh disebut dengan Israel, ya. Kenapa tidak boleh disebut Masihi? Karena Al-Masih Isa alaihissalam itu adalah nama Nabi. Nama Nabi Isa Al-Masih. Ya, beliau memiliki mukjizat dengan yamsah, ya, dengan menyentuh itu menyembuhkan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit, itu Nabi Isa alaihissalam, maka disebut Al-Masih. Maka pengikutnya yang mereka itu orang-orang yang sesat, yang jauh dari agama Nabi Isa alaihissalam, maka tidak boleh disandarkan kepada Nabi Isa, tidak boleh dikatakan Masihi. Sama halnya dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi boleh tidak dinisbatkan, dikatakan mereka Israel? Tidak. Ternyata Israel itu nama Nabi. Israel itu nama Nabi. Nabi siapa? Nabi Yaqub alaihissalam. Putranya Nabi Ishaq bin Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ismail dan Ishaq. Ishaq punya anak siapa? Yaqub. Yaqub itulah yang namanya Israel. Seorang Nabi yang mulia. Orang Yahudi dibilang Israel, maka salah. Tidak boleh. Mereka adalah Yahud. Ya, mereka Yahud atau Sahyuni. Tapi tidak boleh disebut apa tadi? Israel, ya, enggak boleh. Israel nama Nabi mulia, Masya Allah. Nabi Allah Israel. Ya, maka tidak boleh disebut mereka adalah Israel. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah, wal bahthu fil isnad di 'amah asasiyah. Membahas sanad itu merupakan sandaran pokok hamah yang sangat penting fi ulumil hadis, dalam membahas ilmu hadis. Wa fi at التوصل إلى هدفه الأسمى والغرض المطلوب منه dan untuk sampai kepada tujuan hadaf tujuan yang mulia al-gharad yang keinginan yang dicari wa huwa apa tamyiz al-hadits al-maqbul min al-mardud tujuan daripada mempelajari sanad mempelajari ilmu hadis adalah tamyiz al-hadits al-maqbul min al-mardud untuk membedakan antara hadis yang maqbul dengan hadis yang mardud. Hadis yang diterima mana, yang ditolak mana. Ini tujuan mempelajari ilmu ilmu hadis. Makanya ketika antum nanti pelajari ilmu hadis, antum sungguh-sungguh pelajari ilmu hadis. Antum dalami benar ilmu hadis. Maka keutamaannya apa? Ketika terjadi khilaf dalam menghukumi hadis, sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan, sebagian hadisnya dhaif. Sebagian dhaif ringan, sebagian mengatakan dhaif berat misalnya, maka antum punya kesempatan untuk membaca hujjah atau dalil penjelasan dari masing-masing ulama tadi sehingga antum bisa merajihkan. Oh, saya lebih tenang, saya lebih yakin pendapat yang ini sehingga antum di atas ilmu. Itu kalau antum tahu ilmu mustalah hadis, tahu ilmu hadis. Bukan hanya ikut-ikutan. Contohnya hadis tentang tahrik, menggerakkan jari ketika tahiyat, ya. Itu hadisnya sama. Yang mengatakan itu sunnah dan satu lagi mengatakan itu tidak sunnah, itu hadisnya sama. Yang mengatakan itu sunnah bahwa riwayat yang menunjukkan menggerakkan jari itu disebut dengan ziyadatu ar-rawi atau ziyadah maqbulah. Itu adalah tambahan perawi, tambahan yang diterima. Karena diterima maka diamalkan, maka kemudian itu sunnah. Ya, dan ini yang diambil oleh para ulama yang ada di Timur Tengah, ya, dari Saudi Arabia, di Lajnah Fatwa Lajnah Daimah juga menyebutkan bahwa ini adalah sunnah. Sedangkan para ulama yang lain mengatakan bahwa ini bukan sunnah, ini tidak sunnah karena hadisnya hadis yang tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena hadis ini syad, gitu ya. Hadis ini adalah hadis yang syad, hadis yang menyelisih yang lain. Seorang perawi yang diterima riwayatnya, tetapi menyelisih rawi lain yang lebih kuat dan lebih banyak, maka hadisnya ditolak. Sehingga hadis ini, karena syad, karena tidak diterima, karena dhaif, karena syudud, maka ketika tahiyat diam, tidak menggerakkan. Kenapa hadisnya syad? Nah, seperti ini kan antum tahu khilafnya, tapi yang benar mana? Yang lebih kuat mana? Ya, antum tahu ilmunya, insya Allah antum bisa baca, antum pelajari, nanti akan tahu. Oh, ternyata, ya, saya menguatkan yang menggerakkan. Oh, saya tidak, saya menguatkan yang diam. Silahkan, ini khilaf. Tapi kan ternyata khilafnya itu disebabkan apa? Perbedaan hukum terhadap sebuah hadis. Dan ini kita akan sampai kalau kita paham ilmu, ilmu hadis. Kalau kita nggak paham ilmu hadis, tidak bisa. Ya, paling kita cuman ya sekilas saja atau kira-kira mana yang enak di hati gitu kan. Jadi itu kurang ilmiah ketika antum merajihkan, ketika antum mengambil sebuah hukum, ya. Tapi kalau antum tahu, maka sungguh bisa membedakan mana hadis yang maqbul yang diterima dan mana hadis yang mardud. Perkataan para ulama tentang sanad, al-isnad silahul mu'min, sanad adalah senjata seorang mu'min. Kalau yakun ma'ahu silah fa bi ayyi shay'in yuqatil. Kalau seorang mukmin tidak punya senjata, maka berperang dengan apa? Berkata Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak, al-isnadu 'indi min ad-din, sanad bagiku adalah bagian daripada agama. Laula al-isnad laqala man syaa'a man syaa'. Tanpa isnad, semua orang akan bicara seenaknya. Ibn Sirin mengatakan kanu fi zaman al-awwal la yasaluna 'anil isnad. Dahulu di zaman pertama, zamannya para sahabat, tidak ada orang yang bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah sa'alu 'anil isnad. Ketika terjadi fitnah, terjadi peperangan, terjadinya kelompok khawarij, terjadinya keluarnya kelompok-kelompok rafidhah, fitnah di kalangan kaum muslimin, maka kemudian mulailah mereka bertanya tentang sanad. Sa'alu 'anil isnad. Lika ya'khudhu hadits 'an ahli sunnah, agar mereka mengambil hadis dari mana? Dari ahli sunnah wa yada'u hadis ahli bid'ah, dan kemudian mereka meninggalkan hadisnya ahli bid'ah. Lidzalika umniya al-muhaddithun bi tanqih al-asanid wal bahth fiha. Oleh karenanya para ahli hadis mereka meninjau kembali tentang sanad, mereka bahas kembali tentang sanad sebuah hadis. Lima lahan kami yang kabiran jiddan, karena ada di dalamnya kepentingan besar. Fi tamhisi nasin, di dalam memuji sebuah nas hadis, wa naqdihi, dan mengkritik sebuah hadis. Innahu la yumkin al-wusul ila al-matan illa an tariqil bahth fil islam, karena tidak mungkin memahami derajat matan, kedudukan sebuah matan hadis. Apa itu matan, ikhwan? Lafadz, ya, lafadz hadis. Bagaimana kecuali dengan mengetahui jalan dari hadis tersebut, sanad dari hadis tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya waqad badala al-muhaddithun waliyat al-juhdi fi tatabbu' al-asanid wa taqassiha. Dan para ahli hadis mereka telah mengorbankan segala kemampuan mereka, kesungguhan mereka untuk benar-benar tatabbu'. Tatabbu' itu mengikuti dengan seksama. Taqassi itu meneliti secara mendalam, ya, tentang sanad. Hatta rahalu min ajliha fil bilad, sehingga mereka rehlah, mereka pergi ke tempat yang sangat jauh, ke negeri-negeri lain dalam rangka untuk mendapatkan sanad. Wajalu fil afa, mereka tempuh perjalanan yang sangat jauh. Liki ya'thuru ala isnad, agar mereka sampai kepada sanad. Aw liyabhathu fi isnadin sa'aba 'alaihim amruhu, atau agar mereka bisa mencari sebuah sanad yang sulit permasalahannya. Sanad itu beda-beda, ya, ada sanad yang mudah, ada sanad yang sulit. Sanad yang sulit bagaimana? Ternyata banyak sekali khilaf di dalamnya, banyak sekali riwayat di dalamnya, sehingga harus benar-benar ditahqiq, dipastikan ini yang benar yang mana. Wahada min a'zami ni'amillahi 'ala hadhihi al-ummah, ini adalah nikmat yang paling besar untuk umat ini. Wa nastawzi'u Allah Ta'ala, nas'alullaha Ta'ala syukrahu, syukra hadhihi an-ni'mah, wa nas'alul thabat 'ala al-haq wa tawfiq lima yuqarrib minhu wa yuslifu ladayhi wa yumsikuna bi ta'atihi innahu waliyyun hamid. Wa qala Imam An-Nawawi fil irsyad, i'lam aw 'ilmu al-hadith 'ilmun syarif. Ilmu hadis adalah ilmu yang mulia. Yunasibu makarimal akhlak, sesuai dengan akhlak yang mulia. Wa mahasina asya, sesuai dengan sifat-sifat yang baik. Wa huwa min ulumil akhirah la min ulumid dunya. Ilmu hadis termasuk ilmu akhirat dan bukan ilmu dunia. Kenapa dibedakan, ikhwan, antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia? Ya, karena perbedaannya dunia dengan akhirat. Dunia di pandangan akhirat seperti apa? Seperti seorang masukkan jari ke dalam lautan kemudian diangkat kembali, maka yang nyangkut di tangan itulah dunia, sedangkan lautan yang luas adalah akhirat. Maka ilmu dunia dengan ilmu akhirat pun demikian. Bagaimana dengan ilmu dunia? Ya, silahkan, kalau itu ada manfaatnya jelas silahkan, itu boleh. Tetapi dari segi pahala, yang berpahala dari ilmu dunia adalah tatkala itu memberikan manfaat. Ya, tatkala itu memberikan manfaat. Jadi manfaatnya atau pahalanya bergantung kepada manfaat yang ada dari ilmu dunia tersebut. Tetapi kalau itu ilmu akhirat, maka dari dasarnya, dari asalnya, itu merupakan ibadah, merupakan pahala yang dipelajari Al-Qur'an, yang dipelajari Sunnah, perkataan para salafus saleh, penjelasan para salafus saleh terkait dengan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Wa man hurimahu faqad hurima khairan 'azima, maka barang siapa yang diharamkan dari ilmu hadis, maka sungguh telah diharamkan darinya kebaikan yang besar. Wa man rusikahu faqad nala fadlan jazila, maka barang siapa yang mendapatkan rizki memahami ilmu hadis, maka Allah telah berikan kepadanya keutamaan yang besar. Kemudian dalam bait nanti bisa lihat dinun Nabi Muhammad akhbar. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhbar, adalah berita-berita atau hadis-hadis. Ni'mal matiyatu lil fata azar, dan kendaraan matiyah itu kendaraannya. Kendaraan yang paling nikmat untuk seorang pemuda adalah azar. Adalah hadis-hadis Nabi. La targhabanna 'anil hadits wa ahlihi, jangan kau sekali-kali benci kepada hadis dan kepada ahli hadis. Farra'yu lailun, karena pendapat akal itu adalah malam sedangkan hadis adalah siang. Artinya apa? Bahwa akal itu adalah gelap gulita sedangkan hadis itu terang benderang. Wala rubbama ghalita al-fata subulal huda, bisa jadi seorang pemuda akan salah di dalam menempuh jalan petunjuk. Wasyamsu bazighatun laha anwar, tetapi dengan memahami hadis maka seakan ia mendapatkan matahari yang bazighah, yang menerangi di siang hari dengan cahayanya. Waqad qila ahlul hadits hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadits mereka adalah keluarga Nabi. Ahli hadits mereka adalah keluarga Nabi, walaupun mereka tidak pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sungguh mereka dekat bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza rumta an tatawakha al-huda, jika engkau menginginkan, rumta, jika engkau menginginkan untuk mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk, wa in ta'ti al-haqqa min babihi, dan jika engkau ingin mendatangi kebenaran dari pintunya, fada kulla qawlin wa man qalahu, maka tinggalkanlah semua perkataan dan orang yang mengatakannya. Liqaulin nabi wa ashabihi, karena sudah ada perkataan Nabi dan para sahabatnya. Falam tanju min muhdatsatil umur, dan engkau tidak akan selamat dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Bi ghairi al-hadithi wa arbabihi, tanpa engkau memahami hadis dan para ulamanya. Tanpa engkau memahami hadis dan para ulamanya. Saya terjemahkan cepat ya ikhwan ya, antum bisa mengikuti enggak? Bisa ya insyaallah ya. Sudah belajar bahasa Arab dengan baik insyaallah ya. Inilah. Jadi ini mukadimah saja mengenal sana. Kita masuk dalam mantumah. Ya, masuk dalam mantumah. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya, aku memulai dengan memuji Allah bilhamdi, ya, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, musallian ala, dengan dan bersolawat kepada Muhammadin, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi nabiyyin ursila, terbaik nabi yang diutus oleh Allah. Wadhi min aqsamil hadithi iddah, dan inilah pembagian hadis yang banyak. Wa kullu wahidin ata wa hadda, dan setiap bagian datang dengan hadda, dengan ciri khasnya. Setiap macam-macam hadis di dalam bait ini akan dijelaskan dengan ciri khasnya masing-masing. Hadis yang pertama, ya, di syarahnya antum, al hadis ma warada 'anil nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Yang disebut dengan hadis adalah yang datang dari nabi, apakah itu perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat. Wa hadda al had bi makna ta'rif wa tawdhi' wal bayan, penjelasan. Awaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusadda aw yu'al. Hadis yang pertama adalah hadis sahih, as-sahih. Wa huwa mattasal, yaitu yang sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung. Isnaduhu wa lam yusadda aw yu'al, tanpa adanya syad dan tanpa adanya yu'al, tanpa adanya illah. Ya, ada dua ya. ada syarat, ada illah. Nanti akan dibahas semuanya. Jadi hadis yang sahih yang pertama syaratnya apa? Sanadnya harus bersambung. Yang kedua tidak boleh syudud. Yang ketiga tidak boleh ada illah. Baik, bait yang keempat. Yarwihi adlun qabitun an mislihi. Hadisnya diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit an mislihi, dari yang semisalnya. Maksud dari yang semisalnya adalah bahwa sanad tersebut dari awal sanad, dari awal perawi sampai akhir perawi itu sifatnya seperti itu, adil dan dhabit. Perawinya itu adil dan perawinya dhabit, kuat hafalannya. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hafalannya itu mu'tamad, ya, hafalannya itu diakui. Demikian juga penukilannya, riwayatnya atau penukilannya juga diakui. Jadi dari bait yang keempat menyebutkan dua syarat tersisa dari hadis sahih, bahwa hadis sahih setelah tiga syarat pertama bersambungnya sanad, tidak ada syudud, tidak ada illah, dua tambah syarat lagi apa? Adil dan dhabit. Ya, jadi lima syarat dikatakan sebuah hadis sahih. Antum lihat syaratnya, as-sahih huwal hadithul ladhi ittasala sanaduhu binaklil adli dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illah. Perhatikan ikhwan, hadis sahih adalah alladhi ittasala sanaduhu. Ini syarat pertama. Syarat hadis sahih yang pertama adalah alladhi ittasala sanaduhu. Kemudian syarat yang kedua binaklil adli. Syarat yang kedua rawinya, para perawinya semuanya harus adil. Ad-dhabiti. Syarat yang ketiga, rawinya harus dhabit. An mithlihi ila muntahahu. Demikianlah semua perawi dari semisalnya sampai akhirnya. Maksudnya adalah semua perawi, ya, semua perawi harus demikian keadaannya. Semua perawi harus benar-benar adil dhabit. Kemudian syarat yang keempat dan kelima, min ghairi syududin. Ini keempat syaratnya hadis tidak syudud. Syarat yang kelima wala illah, syaratnya hadis tidak boleh illah. Contohnya adalah riwayat Bukhari, qala haddathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair ibn Mut'im an nabihi qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. Riwayat telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Ini perawi yang pertama. Gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian gurunya Abdullah bin Yusuf siapa ya ikhwan? Ya, Al-Imam Malik. Qala akhbarana Malik, Malik bin Anas. Al-Imam Malik Ali Ibn Shihab, An Ibn Shihab Muhammad bin An Ibn Shihab. Ini yang ketiga. Gurunya Malik siapa? Ibn Shihab Az-Zuhri. Kemudian yang keempat, rawi yang keempat siapa? Muhammad bin Jubair bin Mut'im An-Nabihi. Yang kelima bapaknya yaitu Jubair bin Mut'im. Qala sami'tu Rasulullah. Ini hadisnya, matannya. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil maghrib bi surati At-Tur. Qara'a fi salatil maghrib bi surati At-Tur. Ini matan hadisnya. Sanadnya tadi siapa sanadnya? Abdullah bin Yusuf, Malik bin Syihab, Muhammad bin Jubair, dan yang kelima siapa? Jubair bin Mut'im. Abihi maksudnya siapa? Jubair bin Mut'im, sahabat yang jalil, ya, sahabat yang mulia. Dikatakan hadisnya sahih kalau lima perawi ini semuanya memenuhi syarat. Syarat yang pertama apa tadi? Bersambungnya sanad. Artinya apa? Bahwa masing-masing dari perawi mendengar yang ada di atasnya. Siapa tadi? Abdullah bin Yusuf mendengar langsung dari Malik. Malik mendengar langsung dari mana? Dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mendengar dari Muhammad. Muhammad mendengar dari atasnya lagi Jubair bin Mut'im. Ini namanya bersambung. Setiap rawi mendengar langsung dari atasnya, dari gurunya. Itu namanya bersambung. Itu syarat pertama. Ya. Syarat yang kedua, apa ikhwan? Rawinya harus adil. Maka lima perawi ini semuanya harus adil. Kalau Jubair bin Mut'im ini sahabat, maka jelas. Sahabat semuanya adil, tidak perlu ditanyakan. Tinggal yang empat. Siapa? Abdullah bin Yusuf, Malik bin Syihab, dan Muhammad bin Jubair. Maka semuanya harus adil. Syarat yang ketiga harus dhabit. Hafalannya harus sempurna. Hafalan yang sempurna adalah hafalan yang benar-benar kuat. Kalaupun salah, hanya sesekali saja. Wajarnya manusia, salah sekali dua kali, wajar. Itu masih dikatakan dhabit dengan hafalan yang sempurna. Tamut dhabti. Hafalannya sempurna. Kemudian syarat yang keempat, apa? Min ghairi syudud. Di dalam matan dan juga sanad ini tidak boleh ada syadz. Apa itu syadz? Yaitu seorang perawi yang diterima, makbul, tetapi ternyata menyelisihi rawi lain yang lebih kuat atau yang lebih banyak jumlahnya. Nanti akan dibahas ya berikutnya. Kemudian syarat yang kelima, bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak boleh ada illah. Illah itu apa? Cacat yang tersembunyi, itu illah. Cacat yang tersembunyi, tidak nampak. Siapa yang tahu? Para ulama kibar. Para ulama kibar itu yang tahu, oh ini hadisnya cacat. Disebutkan, dijelaskan, oh ternyata ini hadisnya cacat. Berarti dhaif karena ada illah misalnya. Tetapi kalau hadis yang dicontohkan tadi, lima syarat itu terpenuhi semuanya. Baik, fal hadis sahih li tawaffuri jami' syurutis shihhah, karena terpenuhi, tawaffur itu terpenuhi semua syarat-syarat hadis sahih di dalam sanadnya, kemudian thiqah, ittisal sanadnya nyambung, dan adam syudud dan illah, tidak ada syudud dan tidak ada illah. Baik, kemudian jelaskan di sini apa itu ittisal sama'u kulli rawin, setiap rawi mendengar. Minar rawi alladhi yalihi, dari rawi setelahnya, maksudnya adalah gurunya, rawi yang ada di atasnya. Kalau di situ Abdullah bin Yusuf, siapa rawi setelahnya? Malik. Kalau Imam Malik, siapa rawi setelahnya? Ibnu Syihab Az-Zuhri dalam contoh tadi ya. Itu namanya bersambung. Sanad adalah silsilatu arwa, yaitu rangkaian para perawi al-musilah linasil hadis yang menyampaikan kepada matan hadis atau nas hadis. Waqad yuradu bihi idhafatul hadith ila qa'ilihi. Dan isnad juga bisa dimaknai apa? Isnad bisa dinamai atau dimaknai idhafatul hadith, penyandaran sebuah hadith ila qa'ilihi, kepada orang yang mengucapkan hadith tersebut. Wa yu'rafu al-muradu bil qara'in. Dan apakah sanad itu dimaksudkan adalah sanad adalah silsilatu arwat, ataukah sanad maksudnya adalah idhafatul hadis? Ini diketahui dengan apa? Dengan qara'in. Ya'rafu bil qara'in. Diketahui dengan adanya apa? Adanya qarinah-qarinah. Ya, tanda-tanda. Qarinah itu tanda. Dengan melihat qarinah, kalau kita mendapati kata sanad, ya, ini maksudnya sanad kumpulan perawi atau sanad maksudnya penyandaran sebuah dalil, ya, maka dilihat dari qarinah. Dilihat dari qarinah, penguat dari yang ada. Wa yusamma fi ba'dil ahyan as-sanad. Terkadang isnad itu disebut dengan as-sanad. Wa yutlaqu kullun minhuma 'alal akhar. Satu dengan yang lainnya, antara sanad dan isnad itu saling ia menggantikan. Ila antar tiya qarinah tuntadul ala khilafi dhalik, kecuali ada tanda-tanda yang menguatkan maksudnya adalah salah satu dari sanad dan isnad. Ini menjelaskan apa tuh ikhwan? Menjelaskan kadang seorang ulama memakai kata sanad, kadang sebagian memakai kata apa? Isnad. Secara umum sama persis maknanya. Secara umum ya, maknanya sama. Kecuali dalam sanad, dalam isnad tadi tambahan tadi apa? Terkadang isnad itu adalah idhafatu apa tadi? Al hadis ila qailihi. Menyandarkan sebuah hadis kepada ya kepada orang yang mengucapkannya atau pemilik ucapan tersebut. Baik, dilanjut ikhwan, syudud. Riwayatul rawi al-maqbuli mukhalifan man huwa awla minhu. Hadis dikatakan syudud kapan? Apabila riwayat seorang perawi yang makbul ternyata riwayatnya menyelisihi rawi lain, awla minhu, rawi lain yang lebih utama. Ada seorang perawi, rawi ini makbul, artinya makbul apa? Ya diterima. Apakah diterimanya dia seorang perawi hadis hasan ataukah dia seorang perawi hadis sahih? Apakah dia itu makbul ataukah dia atau soduk ya, ataukah dia itu soduk ataukah dia seorang rawi yang thiqah? Kalau ternyata rawi yang seperti ini kemudian menyelisihi rawi lain yang lebih kuat atau lebih banyak, maka riwayat yang seperti ini disebut dengan apa? Syudud. Imma adadan, seorang perawi menyelisihi rawi lain yang lebih banyak jumlahnya, autauzikon, atau satu sama satu, satu rawi menyelisihi satu rawi yang lain, tetapi rawi yang lain lebih kuat. Ya, rawi yang lain lebih kuat. Maka riwayatnya yang lebih lemah tadi itu disebut dengan riwayat syudud. Riwayat apa? Syudud. Tapi berpindah kepada illah. Perhatikan ya ikhwan. Ada yang ngantuk tidak? Ya, kalau belajar usul itu ya memang harus matenteng ya, harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Kadang repotnya ngantuk ya. Repotnya itu ngantuk kalau belajar usul, beda dengan belajar tematik ya, materi-materi yang tematik itu lebih menarik, tidak mudah ngantuk. Tapi kalau seperti ini godaannya berat, karena memang sebenarnya juga faedah yang antum ambil juga lebih berat, lebih berbobot. Antum paham ini masya Allah ya, banyak ilmu yang bisa antum pahami karena antum paham ini. Taib, illah adalah sababun yaqdahu fi sihhati hadis. Tadi syarat yang kelima, tidak boleh ada illah dalam hadis. Dikatakan sahih kalau tidak ada apa? Illah. Apa itu illah? Illah adalah sebab. Satu sebab yang dah, yang mencacati fisihatil hadis, sahihnya atau sahnya sebuah hadis. Zahiruhu as-sihhah wal khulu minha. Padahal secara zahirnya hadis tersebut itu sahih. Kalau orang yang tidak tahu ilmu hadis atau yang tidak mendalami ilmu hadis melihat oh hadis ini sahih, wal khulu minha, dan jauh dari sebab-sebab lemahnya hadis ini secara zahir. Wala tadharu illa lil mutabahhir fi hadzal ilmi syarif. Tetapi illah ini tidak nampak kecuali atas siapa? Kecuali atas al-mutabahir, seorang yang ilmunya mendalam. Dari kata bahar ya, bahar itu laut. Mutabahir ilmunya seperti lautan. Fi hadzal ilmi syarif, dalam ilmu hadis. Jadi kesimpulannya apa? Illah adalah sebab yang mencacati sebuah hadis namun tersembunyi dan secara lahirnya tidak nampak, itulah illah. Sababun ghamidun khafiyun qadihun fi illatil hadis, itu illah. Sebab yang mencacati tapi dia tersembunyi dan tidak nampak ya, tapi ternyata mencacati sebuah hadis, menjadikan sebuah hadis lemah. Adil, sekarang adil dan dhabit kita perhatikan ya ikhwan. Adil adalah ar-rawi alladhi yahmilu sifat tahmilu sahibaha ala taqwa. Adil pada sebuah rawi adalah rawi yang memiliki sifat-sifat yang membawanya kepada ketakwaan. Rawi yang memiliki sifat-sifat yang membawanya kepada ketakwaan. Wastinabu al-adnas. Dan dengan sifat-sifat tersebut, seorang rawi bisa meninggalkan perkara-perkara yang kotor, yang najis. Wa mayukhillu bil muru'ah indan nas. Dan bisa meninggalkan perkara-perkara yang mengurangi muru'ah, mengurangi tata krama dan sopan santun dalam sebuah masyarakat. Makanya adil itu kesimpulannya ada dua. Adil agama adalah tuddin, dan adil yang kedua adalah tul muru'ah, adil muru'ahnya. Iya, keadilan ada dua, adil agamanya dan yang kedua adil muru'ahnya. Adil agamanya bagaimana? Dia tidak fasik. Ya, dia orang yang taat, melaksanakan sholat lima waktu, sholat berjamaah, semua kewajiban dikerjakan. Ini adil agamanya. Ditambah satu lagi, adil muru'ahnya. Di masyarakat juga dia tidak melanggar tata krama sopan santun yang ada di masyarakat. Itu adil muru'ahnya. Ya, apa itu muru'ah misalnya? Seorang kiai kok keluar rumah dengan pakai singlet misalnya, itu enggak sopan. Ya, itu sudah tidak muru'ah namanya. Sudah keluar dari muru'ah. Kiai kalau keluar dia pakai baju yang sopan, pakai koko, pakai kopiah misalnya, sebagian mungkin harus pakai sorban misalnya, ini muru'ah. Walaupun itu tidak wajib, tetapi itu muru'ah. Maka seorang perawi harus adil agama dan muru'ahnya, dua-duanya. Artinya kalau faedah yang bisa kita ambil ikhwan ya, ternyata di sana ada adab-adab walaupun itu tidak wajib, tetapi kalau itu penting di masyarakat jangan ditinggalkan. Kita sebagai seorang thalibul ilm, kita sebagai seorang dai, maka hendaknya muru'ah tetap dijaga. Ya, seorang dai misalnya kalau tertawa di luar rumah ternyata ketawanya sampai kedengaran beberapa rumah misalnya. Wah, ini Pak Ustadz, Pak Yai kok seperti ini ketawanya? Kan muru'ahnya ya hilang gitu. Maka seperti ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya tobat, at-tabtu. Wa huwa quwwatu al-hafidhah. Kuatnya hafidhah itu hafalan. Wal wa'i ad-daqiq. Dhabit, rawi yang dhabit adalah rawi yang al-wa'i bimana al-fahm. Seorang dhabit adalah seorang yang pemahamannya daqiq, pemahamannya mendalam. Wa husnul idrak fi tasrifil umur, dan benar-benar peka. Ya, husnul idrak itu bagus kepekaannya. Fi tasrifil umur, dalam memahami perkara-perkara. Tsabat 'alal hifz. Kemudian terus menjaga hafalan tersebut. Hafalannya tidak mudah goyang. Sekarang hari ini hafal, setelah seminggu agak lupa, setelah sebulan ingat sedikit misalnya. Ini tidak tobit. Ya, harus sabat alal hifz, hafalannya kuat, sabit, kokoh. Kapan saja ditanya bisa menjawab tanpa harus mikir. Tunggu saya buka HP dulu. Ah, ini enggak tobit. Ya. Usyanatu ma kutiba ma kataba untuk tahammul ussama ila hin tabligh wal ada. Dan ia bisa menjaga hafalan tersebut, syanah itu menjaga ya. Dia bisa menjaga maka taba, apa yang ia tulis, kalau itu tulisan. Muntutahamul wasama, dari mulai ia mendengar hadis tersebut ila tabligh wal ada, sampai ia menyampaikan hadis tersebut kepada murid-muridnya, kepada orang lain. Kesimpulannya, dhabt itu ada dua. Ada dhabtu as-sadr, dan yang kedua dhabtul kitab. Seorang rawi dhabit boleh dhabit dengan hafalannya, dengan dadanya, dengan hafalannya. Atau kalau hafalannya tidak kuat, maka dia harus dhabit kitab. Ya, yeah. Maka dia harus dhabit itu Alkitab. Apa artinya? Benar-benar setelah dia mendengar ditulis. Setelah ditulis dicek kembali, makanya para muhaddisin itu setelah nulis itu disetorkan kembali kepada gurunya. Ya. Disetorkan kembali. Dibaca, kemudian gurunya mendengarkan, kalau salah dibenarkan. Kalau sudah kemudian dicek kembali oleh gurunya, sudah menjadi catatan yang benar, nah ini dijaga. Tidak boleh hilang, tidak boleh rusak. Ya. Tidak boleh kebakar dan seterusnya, dijaga sampai kapan? Sampai ia menyampaikan hadis ini kepada muridnya. Ini dhabtul kitab namanya. Jadi dhabit ada dua, boleh dengan dada, boleh dengan kitab. Baik, ini secara ringkas syarat-syarat hadis sahih yang kita bahas, ikhwan ya. Ittisal sanad adalah turwan, dhabtur rawi, adam syudud, wa adam al-illah, lima syarat hadis sahih. وعلى هذا فإن الضبط نوعان ضبط الصدر وهو أن يحفظ الراوي ما سمعه حفظا يمكنه من استحضاره. Seorang rawi yang menghafal apa yang ia dengar dengan sebuah hafalan yang mungkin untuk istihdar. Apa istihdar itu? Istihdar itu menghadirkan, menghadirkan hafalan tersebut mata syaa kapan saja. Jadi kalau punya hafalan, hafalan yang matang, hafalan yang kuat, ya kapan saja bisa, nggak usah banyak mikir. Ya gampangannya kalau antum dengan surat An-Nas, antum sebelum tidur suruh baca bisa nggak? Bisa. Bangun tidur suruh baca bisa nggak? Bisa. Itu namanya dhabtus shadr, hafalannya kuat. Ya. Yang kedua dhabtul kitab wa huwa an yasuna kitabahu alladzi kataba, yaitu menjaga kitab yang dia menulis hadis di dalamnya. Mundu sami'a fihi, setelah dia mendengar hadis tersebut, wa sahahahu ila an yuaddi, kemudian dibenarkan, sahaha itu dibenarkan tulisannya, ila an yuaddi, sampai ia menyampaikan. Ada itu artinya menyampaikan, menyampaikan hadis kepada orang lain atau kepada muridnya. Wa la yadfa'uhu ila man la yasunuhu, dan tidak boleh yadfa itu memberikan, tidak boleh memberikan atau menyodorkan kitabnya kepada orang man la yasunuhu, orang yang tidak menjaga kitab tersebut. Yumkin an yughayyir fihi aw yubaddil, bisa jadi orang tersebut akan merubah atau mengganti. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, zaman dahulu tulisan, kalau itu dhabtul kitab, tulisan itu bukan seperti sekarang ya. Sekarang kan dengan buku yang tipis, dengan bolpen yang tulisannya kecil, enak gitu ya. Satu buku tipis saja itu sudah memuat banyak sekali. Dulu nulisnya di mana? Nulisnya itu di daun-daun, nulisnya di kulit-kulit pohon, ya, di kayu-kayu. Itu tulisan hadis-hadis mereka di situ. Jadi kalau kemudian ternyata dia sudah ingin pindah lagi ke kota yang lain, ya, ke negeri lain untuk cari hadis, kadang ini nggak dibawa, di mana? Ditinggal, dititipkan pada seorang. Ya kalau bawa ya mungkin banyak sekali ya. Bisa dibayangkan hadisnya banyak sekali yang dibawa nanti, karena dengan bahan yang seperti itu, maka dititipkan. Kalau menitipkan maka tidak boleh sembarangan, harus orang yang benar-benar amanah. Ya, maka tadi tidak boleh diserahkan, wala yadfa'uhu, tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak bisa menjaganya sehingga ia akan berubah. Orang yang tidak amanah, orang yang tidak tahu hadis, orang yang tidak tahu ilmu, orang yang tidak bertakwa, ya bahaya ini. Nanti salah atau merubah hadis tersebut. Baik, bait yang kelima, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, berpindah bait yang kelima. والحسن المعروف طرقا وغدا رجال أولاك الصحيح اشتهر. Hadis yang kedua, macam-macam hadis yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan al-ma'ruf طرقا, yaitu jalan periwayatannya ma'ruf, terkenal. وغدا, ya, dan rijaluhu la kasahih ishtahar, jalan periwayatannya itu terkenal tetapi para perawinya tidak seperti hadis sahih. Karena secara umum hadis ada tiga macam ya. Ada sahih, ada hasan, dan ada dhaif. Sahih, hasan, dan dhaif. Hasan itu yang bagaimana? Yang tidak mencapai syarat sahih. Maka ia menjadi hasan, tapi tidak sampai dhaif. Ya. Baik, perhatikan dalam kitab itu, ikhwan. Pada definisi hasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni, itu seperti yang disebutkan tadi, hasan adalah sebuah hadis yang jalan periwayatannya itu terkenal, tetapi para perawinya tidak sampai kepada derajat sahih. Nah, ini kurang membatasi gitu ya, kurang jelas. Maka di sini contoh pertama dari istidrak dari Abdus Sattar Abu Ghuddah tadi yang disebutkan tadi, dari Kementerian Wakaf Kuwait tadi. Beliau memberikan apa? Memberikan tambahan dengan wal hasanu al khafifu dhabtan idh ghadat rijaluhu la kasahih ishtahar. Beda tidak, ikhwan, antara Al-Baiquni dengan Abu Ghuddah? Sama tidak? Beda. Apa bedanya? Ada tambahan al-khafif. Kalimat al-ma'ruf diganti dengan al-khafif. Hadis hasan adalah hadis yang al-khafiful dhabtan, yang hafalannya lebih ringan. Hafalannya lebih ringan. Artinya lebih ringan, di bawahnya sempurna. Kalau perawi yang hafalannya sempurna, ya, perawi, ya, masyaallah. Perawi yang hafalannya sempurna, masyaallah, dapat dari kanan kiri. Siap ya, insyaallah, ntar lagi kita istirahat. Perawi yang hafalannya sempurna itu perawi sahih, perawi hadis sahih. Tetapi kalau ternyata perawi ini hafalannya itu sedikit berkurang, tidak sampai sempurna, ya, maka ini disebut dengan perawi hadis hasan. Dan perbedaannya antara sahih dengan hasan cuma ini saja, satu saja perbedaannya. Apa itu? Bahwa perawi sahih itu dhabitnya tamut dhabti, dhabitnya sempurna. Sedangkan hasan itu perawinya adalah khafiful dhabti, hafalannya agak ringan. Atau dalam ungkapan yang lain bukan khafif, tetapi dengan ungkapan qalil, qalilu dhabti, dhabitnya agak sedikit. Artinya sedikit berkurang dari sempurna. Ini contoh ya, dengan tambahan dari Abdus Sattar Abu Ghuddah ini akan jelas pembatasannya. Wal hasan huwa al hadits alladhi ittasala sanaduhu bi naqlil 'adli alladhi khaffa dhabtuhu. Ini perbedaannya. Alladhi khaffa dhabtuhu an mithlihi min ghairi syududin wala 'illah. Jadi lima syarat hadis sahih itu semua terpenuhi oleh hadis hasan, ikhwan. Lima syarat terpenuhi semuanya kecuali satu saja pada dhabit. Hadis sahih itu apa? Pertama, sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dhabit sempurna, tidak syudud, tidak 'illah. Perbedaannya di dhabit. Kalau itu tamu dhabti, kalau hasan apa? Khafifu ad-dhabti, hafalannya sedikit berkurang. Sudah, itu perbedaannya. Jelas insyaallah ya, ikhwani wa fadhilillah. Kita lihat contohnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yahala bainakum wa bainaha wa laqinuha mutaqin. Perbanyaklah untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah sebelum terhalanginya antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah, ini sebelum kalian mati. Walakinuha mautakum, dan talkinlah orang-orang yang akan mati di antara kalian. Lakinuha mautakum, ini syarah para ulama itu mentalkin orang yang masih hidup ya. Yang namanya talkin itu orang yang masih hidup tapi mendekati kematian, maka ditalkin. Tetapi kalau sudah meninggal, Ya sudah tidak ada talqin, sudah berpisah. Idza mata ibnu adam qata amaluhu, terputus amalannya, sudah selesai. Jadi kalau masih ditalkin, kadang di kuburan ditalkin ya, sebagian kebiasaan di kuburan, Pak Fulan, nanti kalau datang malaikat ini bertanya tentang ini, maka jawablah demikian, gitu ya. Jika demikian, maka jawablah demikian. Itu dianggap talkin, itu tidak benar. Ya, talkin yang benar adalah kita tuntun orang yang sakit, orang yang mendekati kematian untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalau sudah bisa mengucapkan, sudah selesai. Kalau orang yang sakit tadi kemudian berucap dengan ucapan yang lain lagi, ditalkin lagi, dituntun lagi, la ilaha illallah. Sehingga benar-benar kita yang nungguin itu jaga benar agar ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Jadi bukan si orang sakit tadi talkin terus, sudah mengucapkan ditalkin lagi, mengucapkan lagi terus, capek nanti orang yang sakit, kasihan. Jadi cukup sekali udah mengucapkan, sudah ditungguin. Ya, kalau ternyata berucap yang lain lagi, ingatkan lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah lagi. Itu talqin. Jadi lafaz walakinuha mautakum, dan talqinlah mauta, orang-orang mati di antara kalian. Maksudnya bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang akan mati di antara kalian. Itu tafsirnya, syarahnya ya. Hadis ini hasan, kenapa? Karena di dalamnya ada perawi yang namanya Timam bin Ismail. Al-Hafidz Adz-Dzahabi mengatakan bahwa rawi ini adalah salihul hadis. Salih itu dalam ungkapan jarh wa ta'dil itu artinya sedikit lemah, khafifu al-dhabti. Dengan kata salih al-hadis. Jadi ada istilah-istilah nanti ya. Makanya dalam ulumul hadis itu yang dipelajari apa? Di sana ada mustalah hadis, di sana dipelajari al-jarh wa ta'dil, di sana dipelajari al-ilal. Ya, beberapa ilmu terkait dengan ilmu hadis. Wa layyanahu ba'dhum bila hujjah. Sebagian mengatakan bahwa rawi ini layyin. Layyin itu artinya dhaif. Tetapi bila hujjah, tapi ini tidak kuat. Yang kuat bahwa beliau adalah salihul hadis. Artinya hasanul hadis. Nah, ini contohnya ya. Sebuah hadis ternyata semua perawinya thiqah kecuali satu saja. Semua perawinya adil dhabit kecuali satu perawi adil tetapi hafalannya agak berkurang, khafifu adhabti, maka ini menjadikan hadis tersebut adalah hadis hasan. Ya, kenapa? Karena syaratnya sahih dari awal perawi sampai akhir rawi, semuanya harus memenuhi 5 syarat tadi, minimal 2 syarat tadi, adil dan dhabit. Ya, jelas tidak ikhwan? Kalau dikatakan kenapa ini contoh hadis hasan, kenapa? Karena ada perawinya namanya Timam bin siapa tadi? Bin Ismail, yang dia adalah seorang perawi hasan. Perawi hasan. Wa naqala Abu Sulaiman al-Iraqi fi Dhail al-Kashif 'an al-Imam Ahmad bin Hanbal qawluhu fihi salihul hadis aidan. Imam Ahmad juga menyebutkan rawi ini Timam bin Ismail adalah salihul hadis. Wa 'an Abi Hatim Saduq muta'ambid. Sedangkan Al-Imam Abu Hatim, ini semua para ulama jarh wa ta'dil ya, Imam Ahmad, Abu Hatim, kemudian Abu Zur'ah, ya ini semua adalah para ulama jarh wa ta'dil. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa Timam bin Ismail adalah saduq. Saduq itu sama, yaitu khafifu at-tabti, muta'abbid, dan dia adalah ahli ibadah. Al-Imam An-Nasa'i menyebutkan tentang Timam bin Ismail, siapa beliau? Labak sabihi. Timam adalah labak sabihi. Tidak mengapa ya, tidak mengapa dalam ungkapan jarh wa ta'dil itu artinya sudah kurang dari dhabit yang sempurna. Jadi tidak mengapa labak sa saduq ya, kemudian apalagi sebutkan tadi saleh, itu semua dalam ungkapan-ungkapan rawi hasan, perawi yang hasan. Bukan perawi sahih, tapi perawi hasan. Waqala Ibnu Hajar saduq wa rubbama akhta. Ibnu Hajar mengatakan perawi ini Timam bin Ismail adalah rawi yang saduq dan terkadang salah. Rubbama akhta, terkadang salah. Fa mithluhu. Setelah antum dapatkan contoh ini ikhwan ya. Seorang perawi dan kemudian para ulama jarh wa ta'dil menyebutkan kedudukan dia dalam jarh wa ta'dil macam-macam tadi. Bagaimana kesimpulannya? fi mithlihi fa mithluhu la yanzilu hadithuhu an darajati al-hasan. Maka hadisnya itu tidak turun dari derajat hasan. Artinya apa? Hadisnya tidak dikatakan hadis yang dhaif. Kenapa? Karena dia adalah perawi yang diterima tetapi tidak kuat sekali sehingga dia adalah hasan. Maka hadis yang seperti ini adalah hadis yang hasan. Jelas ikhwanana? Baik, kita istirahat. Insyaallah kita lanjutkan seperempat jam setelahnya di poin atau bait yang keenam insyaallah taala. Terima kasih.